Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Rabbul Alamin atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang gak bisa kita hitung satu demi satu, sebagaimana Allah firmankan, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan apabila kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu bisa menghitungnya. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, hendaknya kita bersyukur kepada Allah dan berusaha bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana salawat dan salam, semoga senantiasa tercurahkan junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita akan kembali bersama Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam Wabil Sayyib, sebuah kitab yang menjelaskan tentang mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kita sangat butuh untuk ini, karena salah satu tujuan asasi kita hidup itu untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Agar kalian mengetahui bahwa Allah Maha berkuasa atas segala apapun. Oleh karena itu, kegiatan kajian yang membuat kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hal yang perlu kita upayakan, karena itulah kunci ketenangan hidup ini. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati itu jadi tenang. Itulah yang bisa meredakan amarah yang ada dalam hati ini. Bukankah Nabi SAW mengajarkan orang yang lagi marah untuk baca a'udzubillahi minasyaitan, aku berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan. Dan bukankah itu yang menghilangkan pilu yang dirasa ketika seorang kehilangan orang yang ia cintai dan tertiba musibah? Makanya Nabi SAW mengajarkan kita untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un di dalam surat Al-Baqarah. Karena inti dari itu semua adalah zikrullah azza wa jal, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hadirin Allah muliakan, pada pembahasan Al-Wabil Sahib ini kita sudah sampai pada pembahasan tentang pentingnya memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu bentuk memuliakan Allah adalah mengagungkan larangan-larangannya. Dan kita juga membahas bahwa antara cara mengagungkan juga tidak bermudah-mudahan, tidak menggampangkan, tidak meringan-ringankan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke pembahasan bahwa penulis Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan bahwa an-nashiba' fil akl rukhsah, rukhsatun ghairu muharramatin. Bahwa kenyang saat makan, kata beliau, itu adalah rukhsah yang tidak haram. Kenyang dalam makan itu rukhsah dan tidak haram. Bayangkan, sangat menarik hadirin sekalian. Jadi kenyang itu bukan kewajiban. Kenyang itu atau makan sampai kenyang itu bukan penekanan. Tapi makan sampai kenyang itu boleh, tapi itu rukhsah. Itu rukhsah. Itu keringanan. Tidak haram, tapi itu keringanan, itu rukhsah. Dan hal ini mengingatkan kepada kita tentang bagaimana Nabi kita alaihi salatu wassalam itu mengajarkan tentang rasa kenyang. Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis Tirmidzi, ibu-ibu sekalian, "Ma mala'a adamiyun wi'aan syarran min batn." Seorang manusia itu, anak Adam itu, "Ma mala'a adami," gitu. Tidak ada wadah yang diisi oleh manusia yang lebih buruk daripada perutnya. Gak ada wadah atau sebuah wadah yang lebih buruk kalau diisi sama manusia dibanding perutnya. Oh, tapi kan kita harus makan. Iya, Nabi SAW mengatakan cukuplah manusia itu makan sesuatu yang bisa menegakkan tulang sulbinya. Tulang sulbinya. Fa'in kana la muhala, dan apabila dia harus nambah dari itu, harus makan lagi, fa'thuluthun lito'amihi, maka sepertiga untuk makanan, wa'thuluthun lisyarabihi, dan sepertiga untuk minuman, wa thuluthun li nafsihi. Dan sepertiga untuk nafasnya. Nafasnya. Hadirin Allah muliakan. Jadi kata Nabi SAW, gak ada yang lebih buruk kecuali ngisi perut, kata Nabi SAW, sampai full gitu. Terus gimana? Perlu makan? Oh, perlu. Tapi yang penting tulang sulbi kita tegak itu. Tapi kalau mau nambah, mau lebih, sepertiga, kata Nabi SAW. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk tanafus, bernafas. Maka ini Allah muliakan. Maka kenyang itu rukhsah. Kenyang itu keringanan. Kenyang itu keringanan. Nah, ini yang harus kita ingat terus, bahwa kenyang itu adalah keringanan. Yang tidak haram. Tapi bukan hal yang direkomendasikan. Makanya ulama mengatakan, ibu-ibu sekalian dan hadirin, dan biasanya kan ibu-ibu salah satu pihak yang sangat concern dalam masalah makanan ya. Hadis di atas itu dijelaskan para ulama seperti Ibnu Rajab. Kata beliau, aslun jami'un li usuli tibbi kulliha. Hadis di atas tentang sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk bernafas, itu kata Ibnu Rajab adalah kaidah universal dalam ilmu kedokteran. Dan ada salah satu nama besar dalam ilmu kedokteran yang bernama Ibnu, itu beliau katakan ketika beliau membaca hadis di atas dalam kitabnya Abi Khaythamah, kata dokter yang jago ini di zamannya, "Law sta'malan nasu hadhihi al-kalimati la salimu min al-amradi wal asqam." Kalau manusia itu mengamalkan hadis Nabi SAW di atas, maka mereka akan selamat dari banyak penyakit dan banyak masalah kesehatan dalam hidup mereka. Itu hal penting. Jadi apabila manusia mengamalkan hadis ini, mereka akan selamat dari banyak penyakit. Akan selamat dari banyak penyakit. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan tentang thalathun hunna muhlikatul anam, ada tiga hal yang bisa menghancurkan manusia dan bisa membuat orang sehat jadi sakit. Wada'iyatu sahihi ila siqam, ya itu bisa membuat orang sehat jadi sakit. Di antara tiga hal itu apa kata Imam Syafi'i? At-ta'amu ala ta'am. Makanan di atas makanan. Jadi makanan yang numpuk itu, artinya makan lagi, makan lagi, makan lagi, makan lagi, makan lagi. Itu kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, kebiasaan yang menghancurkan manusia. Kebiasaan yang menghancurkan manusia. Makanya lagi-lagi kenyang haram, enggak haram. Kenyang haram, tapi itu rukhsah. Rukhsah, keringanan. Jadi min hadza anna syiba fil aql rukhsa ghairu muharramah. Bahwa kenyang itu adalah rukhsah. Yang tidak haram. Namun falayan bagi an yajfual 'abdu fiha hatta yasila bi syiba ila hadil tukhma wal imtila. Namun tidak sepantasnya seorang hamba berlebihan dalam masalah makanan ini sampai pada batas terlalu kenyang dan perutnya penuh. yata'allab ma yusarrifu bihi ta'am. Jadi akhirnya orang tuh jadi motivasinya, keinginannya ya hanya makan aja gitu. Jadi pengennya makan. Qabla al-aql wa ba'da al-aql. Jadi perut aja, sebelum makan dan setelah makan. Jadi akhirnya apa, orientasinya hanya perut sebelum makan dan setelah makan. Dan ada orang seperti itu. Ada orang tuh baru keluar dari restoran atau tempat makan, langsung enaknya kita makan apa ya? Abis ini bayangin. Jadi bukan besok, abis ini nih. Kayaknya sulit juga deh kalau kita ke situ. Akhirnya mampir lagi. Dan pas selesai itu, enak juga nih tempatnya. Kalau besok kita agendanya kemana? Atau makan malam nanti gimana? Habis makan malam, sarapan, pokoknya udah gitu-gitu. Emangnya haram, Ustaz? Hukum asalnya mubah. Namun, itu bisa memalingkan kita dari tujuan utama kita, yaitu ilal ya'budun, dalam rangka beribadah kepada Allah. Lalu itu sama saja kasih panggung ke hawa nafsu kita. Karena kan makan itu gak bisa dilepaskan dengan nafsu. Makanya ada istilah nafsu makan. Dan itu yang membuat kita. Sebenarnya kita suka ini sih, hadirin. Suka salah dan menjadikan mata sebagai kambing hitam. Ini lapar mata nih, gitu kan suka bilang gitu. Aku beli akhirnya nggak dimakan. Apalagi kalau ngabuburit atau pas puasa beli itu akhirnya nggak dimakan. Kalau mau cakwe beli cakwe, risol beli risol. Ketemu bakwan, beli bakwan. Tahu isi, beli tahu isi. Dan akhirnya yang dimakan korma lagi, itu gak dimakan. Dan nanti yang kita salahkan siapa? Mata. Dia lapar mata nih gitu. Kesian mata itu, ya Allah, disalahin sama kita. Pada dasarnya bukan mata yang salah. Nafsu. Itu aktor intelektualnya, nafsu tuh. Nafsu. Dengan kita beli atau makan ini dan semua yang kita inginkan kita berusaha dapatkan dan kita makan, itu sama saja kasih panggung ke hawa nafsu. Kasih panggung ke hawa nafsu. Itu seperti itu, hadirin sekalian. Dan itu bahaya. Walaupun pada dasarnya hal tersebut misalnya tidak haram. Tapi kalau itu dipupuk, dan terus dipupuk, maka itu akan memberikan kesempatan hawa nafsu, kasih panggung ke hawa nafsu. Lalu ketika hawa nafsu sudah dapat panggung, jangan salahkan siapa-siapa kalau dia mengendalikan kita. Dia mengendalikan kita. Hadirin Allah muliakan. Itu bahaya. Karena kalau hawa nafsu sudah dapat panggung, itu bukan tentang makanan aja tuh. Nanti tentang marah, tentang baper, tentang emosi, tentang suka-suka dan lain sebagainya. Itu yang ingin dicegah. Sebelum kita bicara tentang kesehatan sebagaimana kata para ulama tadi. Karena ini tentang hawa nafsu. Makanya hadirin Allah muliakan, Al-Marudhi rahimahullah pernah menyampaikan, ini menarik, beliau menyampaikan bahwa Imam Ahmad yu'adhimul ju'a wal faqar. Imam Ahmad itu salah satu pola hidupnya yu'adzimul ju'. Beliau suka memilih rasa lapar. Bahkan yu'adzim, benar-benar mementingkan gitu. Jadi bagi Imam Ahmad tuh rasa lapar tuh penting. Tentu saja proporsional ya. Nanti dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Lalu ditanya beliau, yu'jaru rajulu fi tarki syahwat, apakah seseorang mendapatkan pahala karena meninggalkan syahwat atau hawa nafsu? Lalu apa kata Imam Ahmad, wa kaifa la yu'jar, bagaimana mungkin tidak dapat pahala? Artinya pasti dapat pahala. Pasti dapat pahala. Dan yang menariknya adalah lihat bagaimana para ulama memahami hal ini. Bagaimana para ulama melihat rasa lapar. Tentu saja sesuai dosis. Yang tidak merusak kesehatan. Mungkin jangan salah paham, hadirin. Karena kita gak boleh membawa, kita gak boleh menyeret diri kita kepada kehancuran atau kepada penyakit. Tapi ini meninggalkan syahwat atau hawa nafsu agar hidup kita itu dikendalikan oleh iman. Dikendalikan oleh ketakwaan, lalu dikendalikan oleh akal sehat, bukan dikendalikan oleh hawa nafsu, syahwat. Walaupun hawa nafsu atau syahwat sesuai porsinya penting. Makanya kan kita harus makan pada porsinya. Kita menikah. Jadi ini menarik. Jadi rasa lapar bagi para ulama bukan artinya gak makan, bukan. Tapi rasa lapar atau diantara definisi rasa lapar bagi para ulama adalah tarkus syahwat, meninggalkan syahwat, meninggalkan hawa nafsu. Makanya kan puasa itu tentang apa, hadirin? meninggalkan hawa nafsu, betul gak sih? Selama ini kita diajarkan oleh guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, puasa itu momennya meninggalkan apa? Hawa nafsu. Dan pada saat puasa, apa rasa yang kita rasakan? Lapar dan haus. Tapi apakah overdosis? Enggak. Allah hanya minta kepada kita dari fajar shodiq, waktu subuh, sampai terbenam matahari. Jadi bukan udah kalau gitu tiga hari aja dong Pak Ustaz. Bukan. Semua yang berlebihan itu gak bagus. Tapi poin yang penting untuk kita camkan di sini adalah ternyata kalau kita punya kebiasaan makan setiap setiap kita inginkan sesuatu makanan harus kita dapatkan dan kita makan, kita pengen ini, kita makan ini, kita pengen itu, kita makan itu, lalu kita pokoknya kita semua lahap dan seterusnya, kita pengen ngemil, kita beli cemilan, kita pengen jajan, kita jajan, kita pengen nambah dua kali, kita pengen nambah tiga kali, kita pengen nambah empat kali. Itu bukan hanya sekedar larinya, itu bukan hanya sekedar nanti ke overweight atau ke kolesterol atau ke asam urat, atau bukan hanya tentang jantung nanti atau yang lain, tapi itu sama saja memberikan panggung besar terhadap hawa nafsu kita dalam hidup. Oleh karena itu para ulama mengartikan rasa lapar yang proporsional, sekali lagi proporsional, sebagai tarkus syahwat, upaya meninggalkan hawa nafsu yang berlebih, syahwat yang berlebih, sehingga ketika kita hidup sebagai manusia yang objektif. Ketika kita hidup dengan iman kita. Ketika kita hidup dengan dibantu oleh akal sehat kita, yang terus dipandu oleh iman, dipandu oleh dalil, dan kita tidak dikendalikan oleh syahwat kita, tapi kita gunakan syahwat kita atau hawa nafsu kita hanya dalam perkara yang dihalalkan dan sesuai dengan porsi yang tepat. Kenapa kita bisa kendalikan dan kontrol dia? Karena selama ini kita tidak kasih panggung buat dia. Kasih panggung buat syahwat itu, kalau pakai bahasa kita, itu seperti kasih makan anak singa. Mungkin pas masih kecil biasa-biasa, begitu besar lalu kasih makan terus, maka jangan salahkan kalau Anda digigit. Ingat, kasih makan bukan mendidik anak singa. Kalau mendidik anak singa, insya Allah dia jadi baik, insya Allah. Tapi kalau cuma kasih makan doang. Makanya apa kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala? Balian bagi lil abdi an yaju'a wa yashba'. Maka seyogyanya, ini penting, ini kaidah. Seyogyanya seorang hamba itu dalam hidup kesehariannya merasakan lapar dan kenyang. Itu hadir. Ini poinnya. Jadi bukan berarti kita gak makan juga. Enggak. Kita makan. Kalau mau kenyang silahkan kenyang. Itu rukhsah yang gak haram. Tapi jangan setiap saat kenyang terus kondisi kita. Itu yang gak sehat. Ada waktunya kita lapar, ada waktunya kita sehat. Ada waktunya kita lapar, ada waktunya kita kenyang. Disitulah salah satu poin dan hikmah mengapa puasa sunnah terbaik secara jangka panjang. Puasa sunnah apa? Hadirin. Puasa sunnah apa? Puasa Nabi Daud. Gimana cara puasa Nabi Daud? Kana yasumu yawman wa yuftiru yawman. Nabi Daud itu alaihi salam puasa sehari, besoknya buka, lalu puasa lagi, buka lagi, terus selang-seling. Kenapa? Dijelaskan sebagian para ulama, karena puasa Nabi Daud adalah konsep yang paling mengakomodir keseimbangan kenyang dan lapar. Gitu. Seimbang. Hari ini kita merasakan lapar, besok kenyang. Besoknya lagi lapar lagi, nanti besoknya kenyang. Jadi hidup kita tuh seimbang. Sebagaimana kata para ulama, ini adalah konsep menyimbang, apa, mengakomodir rasa syukur dan rasa sabar. Begitu makan bersyukur, nanti besok lapar, sabar. Jadi syukurnya terlatih, sabarnya pun terlatih. Komplit. Ini puasa Nabi Daud tuh paket komplit, hadirin. Paket komplit. Sehingga ketika banyak amalan hati diasah, kita akan menjadi pribadi yang utuh. Gitu. Lalu kata Ibnu Qayyim, wayada'u ta'ama wa huwa yashtahi. Dan hendaknya kita itu meninggalkan makanan yang kita inginkan. Maksudnya, gak semua makanan yang kita inginkan kita makan, walaupun kita mampu. Ada kalanya pada saat kita ingin makanan tersebut, kita gak pilih makanan itu, atau kita tidak makan makanan itu. Kenapa demikian? Tadi, karena hanya memakan makanan yang kita inginkan, dan setiap kita inginkan kita harus dapatkan makanan tersebut, itu sama saja pola yang memanjakan hawa nafsu dan syahwat kita. Dan kalau hawa nafsu dan syahwat sudah dimanjakan, dikasih panggung dalam diri kita, maka jangan salahkan siapa-siapa kalau dia mengontrol kita, dan kita akan kerepotan ngadepin dia nantinya. Susah banget sih Pak Ustadz ngalahin hawa nafsu. Ya karena selama puluhan tahun Anda kasih panggung buat dia dan Anda manjakan dia, ya itu poinnya. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dan timbangan dalam masalah ini, neraca pada masalah ini adalah hadis tadi, thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasih. Sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga untuk nafasih, sepertiga untuk pernafasannya. Maka jangan jadikan sepertiga jadi tiga per tiga, gitu loh, kata Ibnu Qayyim. Jadi jangan, jadi yang paling ideal itu kata Nabi SAW, udah mentok-mentok tuh itu sepertiga, kalau makan tuh sepertiga aja. Jangan dari sepertiga jadi satu, tiga per tiga. Dan ada orang kayak gitu, ada orang makan tuh lupa minum udah, dia gak minum, makan aja kerjaan. Sepertiga buat makan, sepertiga buat cair, sepertiga buat minum, sepertiga untuk bernafas. Itu kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bukan tentang masalah obesitas semata. Ini bukan tentang masalah overweight, ini bukan masalah semata-mata tentang penyakit-penyakit yang dialami oleh seseorang karena pola makan yang berlebih, bukan sebatas itu. Itu penting jelas, tapi bukan sebatas itu. Yang harus kita perhatikan juga adalah bagaimana ini tentang menghadapi hawa nafsu. Yang kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat 53 ya, innan nafsa la ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu itu senantiasa mengajak seseorang pada kejahatan. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Rabku, yang proporsional, yang dikendalikan. Tapi pada dasarnya nafsu itu sukanya ngajak pada keburukan, ngajak pada kemaksiatan, nafsu itu ngajak pada kejahatan. Maka mungkinkah, atau bukan mungkinkah, tepatkah ketika karakter nafsu seperti ini justru kita manjakan? Ya kalau kita manjakan sehingga dia berkuasa di dalam diri kita, jangan salahkan siapa-siapa. Kalau akhirnya sekarang kita kalah, itu hadirin. Allahu ta'ala alam. Jadi bukan berarti gak boleh makan makanan kesukaan kita, boleh. Tapi ada waktu di mana kita tuh gak makan makanan yang kita inginkan. Ada waktu pada saat itu, artinya buat waktu seperti itu. Bukan berarti kita harus makan makanan yang kita gak suka terus, enggak. Ada waktunya kita makan makanan yang kita inginkan, yang kita sukai. Ada waktunya kita makan makanan yang kita gak inginkan. Tujuannya buat apa? Agar kita yang mengontrol hawa nafsu, bukan hawa nafsu yang mengontrol kita. Itu poinnya. Itu juga seringkali makanan yang kita kurang suka atau yang kita gak inginkan, kalau kita makan biasa-biasa, gak ada dampaknya ke diri kita. Dan udah, abis ngelewatin rongga mulut, hilang juga tuh rasanya. Kecuali kalau misalnya kita alergi, itu beda lagi. Atau berdampak negatif pada diri kita, ya jangan kita makan lah. Ini cuma sekedar melewati rongga mulut aja, hadirin. Allah Ta'ala misawab. Saya rasa cukup sampai di sini sesi materi. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Ibnu Qayyim rahimahullah beserta keluarga beliau, begitu pula ustadz, keluarga serta tim. Semoga Allah memanjangkan umurnya dalam ketaatan dan amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Wa iyyakum. Izin bertanya, bagaimana hukumnya orang yang menyakiti diri sendiri, memukul cermin sehingga tangannya berdarah, membenturkan kepala ke tembok, bahkan ingin bunuh diri karena memiliki gangguan kesehatan mental, efektif bipolar disorder. Hadirin Allah muliakan, menyakiti diri sendiri itu tidak diperbolehkan. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 195, "Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah." Dan janganlah kalian membawa diri kalian ke dalam kehancuran, ke dalam kebinasaan. Jadi jangan sakiti diri kalian, jangan sakiti diri kalian. Jadi jangan sakiti diri kalian. Wa ahsinu, innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat ihsanlah, karena Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang berbuat ihsan. Berbuat baiklah, berbuat ihsan. Nah, hadirin Allah muliakan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la darar wa la dirar. Tidak boleh menyakiti diri sendiri atau orang lain. Jadi enggak boleh menyakiti diri sendiri atau orang lain. Itu poin, jadi gak boleh hadirin. Yang berikutnya, bahwa salah satu upaya dan godaan syaitan adalah syaitan ingin kita menyakiti diri sendiri. Karena syaitan ingin kita bermaksiat kepada Allah. dan nanti antiklimaksnya bunuh diri. Makanya kalau kita pernah berbicara dengan orang-orang yang punya pengalaman ingin bunuh diri atau sedang berupaya bunuh diri, itu mereka sendiri mengakui dan merasakan ada pihak yang membisikkan sesuatu kepada mereka gitu. Yaitulah waswas syaitan gitu. Waswas syaitan. Jadi memang waswas syaitan, dikasih waswas, dibisikkan dan seterusnya, itu memang real. Bukan hanya kecenderungan, enggak, dibisikkan. Makanya hadirin Allah muliakan, upaya yang harus dilakukan orang beriman adalah kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam ayat tadi kan, setelah Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, di ayat ke-195 tadi, janganlah kalian bawa diri kalian kepada kehancuran. Terus berikutnya Allah perintahkan kita apa? Wa ahsinu. Dan berbuat ihsanlah. Berbuat ihsan, berbuat baik. Dan tingkatan baik tertinggi apa? Ihsan. Ihsan itu apa hadirin? Anta'budallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Wa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau Anda belum bisa sampai titik itu, maka ya, beribadahlah dengan kondisi Anda yakin Allah Maha melihat Anda. Jadi kita diperintah ihsan itu tuh menggabungkan antara ibadah zahir dan ibadah hati hadirin. Ibadah zahir sama ibadah hati. Sehingga lahirlah level muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Tadi ayatnya 195. Wa ahsinu, dan berbuat ihsanlah, berbuat baiklah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang berbuat ihsan. Dan kalau Allah sudah mencintai, kan syaitan enggak bisa ganggu dia hadirin. Makanya agar kita tidak menyakiti diri kita sendiri, kita harus mengisi hidup kita dengan amalan zahir dan amalan batin itu, dan perbaiki levelnya sampai level yang sangat tinggi, maka kita akan mendapatkan derajat ihsan. Wa ahsinu, dan berihsanlah. Perintah suruh ihsan. Bukan hanya sekedar beribadah dan berbuat baik, tapi pada saat Anda berbuat baik dan beribadah, seakan-akan Allah Anda melihat Allah. Dan kalau Anda belum bisa sampai titik itu, pada saat Anda berbuat baik dan beribadah, yakinlah Allah sedang melihat Anda. Kalau ini diwujudkan, maka insya Allah kita gak akan menyakiti diri kita sendiri. Tapi kalau kita lupa beribadah, lupa sama Allah, maka Allah akan tinggalkan kita digoda oleh syaitan. Coba buka surat Az-Zukhruf ayat 36. Az-Zukhruf 36. Allah berfirman, "Wa man ya'syu an dzikri rahmani nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Dan barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah, zikrullah, orang berpaling dari Allah, lupa ingat Allah, otomatis gak mungkin dia ihsan. Orang kalau udah lupa ingat Allah, ya jelas dia gak ihsan. Apa yang terjadi? Nuqayyat lahu syaitana, maka kami akan biarkan dia dibelenggu sama syaitan. Fahuwa lahu qarin, dan syaitan itu yang menjadi teman pendampingnya. Fahuwa lahu qarin. Ya kalau syaitan udah jadi teman pendampingnya, salah satu yang dibisikin itu nyakitin diri sendiri terus bunuh diri. Karena syaitan tahu bunuh diri itu dosa besar. Itu poinnya. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانَ فَهُوَ لَهُ قَرِينَ. Maka kuncinya adalah zikrullah azza wa jalla. Dan jangan didengerin. Jangan didengarkan. Jangan pernah jauh dari zikrullah. Jangan pernah jauh dari zikrullah. Allah Ta'ala bisa. Dan apa jangan buat syaitan itu berada menjadi korin kita dengan terus berusaha mengingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oke, pertanyaan berikutnya, bagaimana hukumnya sholat luar waktu karena efek dari minum obat? Ya, terima kasih. Masih penanya yang pertama tadi ya. Kalau karena obat, dan ini udzur syar'i, kita harus minum obat, lalu karena itu mungkin jadi terlambat, maka insya Allah udzur syar'i, dan segera sholat begitu sadar atau begitu siuman atau begitu bangun dari tidur. Allah Ta'ala misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mensiasati agar tidak makan terus? Saya ibu menyusui, rasanya setiap hari setelah menyusui anak perut lapar lagi. Bagaimana agar kita tidak makan makanan berlebihan? Dan juga bagaimana kita terus mendekatkan diri pada Allah dan tidak terdistraksi dengan urusan anak dan rumah tangga terus? Terima kasih, barakallahu fikum. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, bahasa simpel kita kan berhentilah sebelum kenyang, karena tadi kenyang itu adalah rukhsah, dan Nabi SAW menyarankan sepertiga itu cara terbaik. Dan kalau kita sampai kenyang, jangan setiap makan sampai kenyang, gitu. Jangan setiap makan tuh sampai kenyang. Ada waktunya lapar, ada waktunya kenyang, gitu aja. Dan bagaimana tadi kita jelaskan. Lalu kita juga sadari bahwa ibu menyusui itu punya kondisi yang berbeda dan membutuhkan asupan yang lebih. Namanya juga dia harus susui bayinya. Nah, tinggal dibicarakan sama ahli gizi, gitu loh. Coba tanya kepada pakarnya secara. Tapi jelas case-nya beda. Jelas membutuhkan lebih daripada biasanya. Dan detailnya tanya kepada pakarnya. Lalu yang berikutnya, bagaimana agar tidak terdistrak dengan urusan anak dan rumah tangga? Yang pertama harus kita camkan, urusan anak dan rumah tangga itu bagian dari takwanya wanita kepada Allah. Karena Nabi SAW mengatakan, wal mar'atu ra'iyatun wa mas'ulatun an baiti zaujiha wa auladiha wa kama qala. Wanita itu penanggung jawab dan akan ditanya tentang masalah rumah dan masalah anak gitu loh. Jadi itu bagian dari ketakwaan. Jadi kalau kita niatkan karena Allah, mencari ridho Allah, maka insya Allah itu pahala semua. Nah, tinggal yang perlu kita pastikan, jangan pernah lupa punya waktu berkhalwat dengan Allah. Itu paling. Punya waktu sendirian dengan Allah. Salat harus dijaga, baca Quran juga harus. Muhasabah. Doa harus kuat, zikrullah harus kuat. Minta pertolongan kepada Allah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala bisa mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Ibnu Qayyim dan keluarganya. Semoga Allah menjaga dan melindungi Ustaz, keluarga serta tim dan seluruh kaum muslimin. Amin wa iyyak. Begitu juga yang bertanya. Semoga kita semua dijaga oleh Allah tabaraka wa taala. Ustaz izin bertanya. Jika ada orang yang kasih kita makanan dan itu hampir setiap hari, bagaimana sebaiknya agar kita bisa mengontrol hawa nafsu kita sedangkan itu hadiah dari orang? Karena di kantor suka ada yang ngasih gitu, Ustaz, di kantor. Itu bisa dengan cara kita tidak makan makanan tersebut setiap saat atau setiap ia kasih. Kita bisa terima, lalu kita makan, lalu nanti atau besoknya kita terima, lalu kita kasih yang lain. Kan bisa. Kita terima, kita makan. Nanti kita terima, kita kasih yang lain. Nanti kita terima, kita makan lagi. Dan yang kedua, jangan berharap sama orang. Nah, ini juga perlu hati-hati. Jangan sampai ketagihan gitu loh. Jadi mentalnya mental dikasih. Itu hal yang perlu kita camkan. Nah, salah caranya itu begitu dikasih, kasih orang lain. Begitu kasih, kasih si A gitu. Gimana? Kok kamu gak makan? Enggak, gampang. Terus kita beli sendiri atau kita bisa dengan puasa, jelas itu lebih bagus. Dengan puasa sunnah rutin itu kan otomatis pada saat seseorang ngasih kita di kantor, kita gak bisa makan. Tapi bisa take away, Ustaz. Ya, bisa juga sih kalau mau take away. Cuman itu tadi, jangan setiap saat sebaiknya kita kasih yang lain. Dan banyak orang butuhkan kan hari ini. Allah Ta'ala bisa, mungkin itu. Dan itu bagus luarnya ketika kita dapat dari orang, terus kita kasih yang lain itu. Jadi itu melatih mental memberi kita. Melatih mental memberi kita. Adapun kalau kita selalu habiskan dan selalu itu diandalkan, maka khawatir mental ngarep itu terbentuk dan itu bahaya. Adapun pertanyaan kedua, bagaimana kasih ke anak-anak, bicara sama anak-anak. Itu bukan berarti kita membiarkan anak kita kurang gizi. Kan konsep ini bukan berarti Islam tidak perhatian sama gizi, dan sudah terbuktilah. Siapa yang meragukan? Ini kan konsep siapa? Konsep Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Konsep Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan siapa yang pernah meragukan mobilisasi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Lalu energi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu siapa yang pernah meragukan aktivitas fisik dan ibadahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini polanya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini pola para sahabat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau sholat malam, hatta tawar romat qodamah, sampai kaki beliau bengkak Sallallahu Alaihi Wasallam, sangat panjang. Di waktu pagi, waktu siang, waktu sore beliau santai? Enggak. Beliau sibuk berdakwah, beliau sibuk mengajak, beliau sibuk bertemu ini, beliau sibuk itu. Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang perlu disampaikan ke anak-anak. Perlu disampaikan, dan kita komit gitu loh. Tentukan menu di rumah. Gitu loh. Dan jangan kasih makanan berlebihan buat anak-anak. Dan buat hari di mana mereka bisa makan makanan kesukaan mereka yang sehat tentu saja, dan hari di mana sebaliknya, kan bisa diatur. Insya Allah bisa. Bismillah. Allah Ta'ala alam bisa mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ibnu Qayyim dirahmati oleh Allah. Amin. Amin. Ustadz tim beserta umat muslim dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wa iyyakum. Mohon maaf Ustadz, izin bertanya. Saya seorang istri yang berbadan ramping. Suami sekali-kali sempat berkata, gemukinlah badannya sedikit, dengan motivasi saya makan yang banyak daripada biasanya. Karena saya tipe orang yang susah untuk makan. Apa itu termasuk kita dikendalikan oleh hawa nafsu? Kalau begini tidak. Ini justru harus kita gemukin dikit. Karena ini perintah suami yang non-maksiat. Perintah suami yang non-maksiat harus ditaati? Tidak. Harus. Jadi, dan gemukin dikit kan bukan berarti melampaui batas. Enggak. Mungkin kan kita kurang kali. Kurang berat badan. Dan ketika suami minta itu, maka permintaan suami harus kita taati. Karena itu non-maksiat. Dan ketika kita taati, kita taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Dan pahalanya besar. Pahalanya besar. Wallahu ta'ala alam. Bismillah. Hadirin, saya rasa cukup sampai di sini. Jazakumullah khairan. Semoga bermanfaat. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu ini. Dan lihat bagaimana para ulama sangat dalam membahas tentang masalah makan, bukan hanya dilihat dari aspek kesehatan, tapi juga aspek jiwa dan hati kita. Semoga Allah memberikan taufik, semoga Allah memberikan kita ilmu nafi'. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.